Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nufsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalika. Allahumma salli wa sallim 'ala habibina sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana tsabbit imanana. Wa kama ahyaitana bila ilaha illallah amitna ya Rabbana bila ilaha illallah wahsurna yawmal qiyamati ma'azumrati ahli la ilaha illallah urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa shahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Kita lanjutkan belajar kita dengan Imam Ad-Dardir dengan Al-Kharidah Al-Bahiyahnya yang kita sudah sampai kepada nazm yang ke-9. Qala an-nadhim rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumihi fid dharain ila an qala aqsamu hukmil akli la mahalah iyal wujubu thummal istihalah. ثم الجواز ثالث الأقسام فافهم ونحت لذة الأفهام وواجب شرعا على المكلف معرفة الله العلي فاعرفي أن يعرف الواجب والمحال مع جائز في حقه تعالى. ومثل ذا في حق رسل الله عليه متحية الإله أقسام الحكم الأكل لا محالة. Pembagian hukum akal itu la mahalah ini artinya enggak ada lagi pembagian syarat selain daripada yang telah aku hadirkan. Enggak ada tawaran lagi. Artinya pembagian hukum akal itu ada 3 dan jangan ditawar lagi. Enggak boleh jadi 4, enggak boleh jadi 2. La mahalah itu enggak ada tawaran lagi. Iya, yang pertama adalah hukum akal al-wujub, wajib akli. Tsumma al-istihalah muhal akli, mustahil akli. Thummal jawaz jaiz akli. Thalithul aqsami, yakni jawaz ini adalah hukum yang ketiga. Fafham fahamilah, hai para penuntut ilmu, kalau engkau bisa faham ini, munhita, engkau akan diberi oleh Allah ladzatal afhami, kelezatan di dalam memahami hal-hal yang akan nanti disebutkan. Hukum akal, hukum itu ada adalah kalau kita bicara hukum itsbatu amrin li amrin aw nafyihi anhu. Itsbatu amrin li amrin aw nafyuhu anhu. Hukum itu adalah menetapkan sesuatu untuk sesuatu yang lain atau meniadakan sesuatu untuk sesuatu yang lain. Contoh hukum itu begini. Kita tahu Ali atau Ahmad, orang yang sangat masyhur. Kemudian kita juga tahu namanya makan. memasukkan makanan ke dalam mulut namanya makan. Ali sendiri makan sendiri. Di saat disendiri-sendirikan tidak ada hukum di sini. Dan tidak ada banyak maknanya, tidak ada artinya. Akan tapi di saat kita menisbatkan makan kepada Ali, maka kita faham Ali makan. Maka kebayang sebuah pekerjaan. Tapi kalau makan saja sama Ali adalah belum ada hukum. Maka itsbatu amrin, menetapkan makan li amrin untuk Ali, itu adalah memberikan hukum. Ini gambaran. Makanya di dalam memberikan hukum itu dituntut kita harus punya dua tasawur. Pemahaman, kesadaran, mengerti tentang dua hal. Hukum dan sesuatu yang dihukumi. Ali kita hukumi makan. Ali kita hukumi pergi, kita hukumi berjalan. Maka kita dituntut tahu persis siapa itu Ali. Jangan sampai salah ternyata Umar yang kita maksud Ali. Harus tahu itu Ali. Kemudian kita harus tahu bahasanya makan itu kayak apa. Sehingga waktu kita bercerita dengan orang yang ada di sana, Ali makan, tidak salah. Karena kita tahu Ali dan kita tahu makan. Itu namanya hukum. Atau nafyuhu anhu, meniadakan. Ali tidak makan. Ya sudah, tidak makan adalah hukum. Baik. Ali tidak makan. Kita harus tahu Ali tidak makan. Baik. Ini hukum secara umum. Dan sebelum menghukumi, kita itu perlu mengetahui sesuatu yang akan kita hukumi. Dan sumber pengetahuan kita ini, atau sebab, atau pintu untuk kita sampai kepada pengetahuan ini, adalah diantaranya mata kita dan telinga kita yang mendengar. Atau indera yang lainnya, sehingga kita bisa merasakan dingin dan panas. Baik. Jadi untuk mengetahui segala sesuatu, seorang manusia ini terlahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Tidak tahu merah, tidak tahu hijau, tidak tahu terang, tidak tahu gelap, tidak tahu panas, tidak tahu dingin. Akan tapi dalam perjalanannya, dia akan mengetahui banyak hal. Dengan apa? Dengan apa yang telah Allah siapkan pada orang tersebut. Sehingga dia tahu, dia bisa melihat dengan matanya. Dia bisa mendengar dengan telinganya. Dia bisa merasakan panas dan dingin. Baik. Kemudian dari kumpulan pengetahuan ini, nanti secara otomatis kita itu akan menghukumi. Contoh, pengalaman kita dari kecil itu, kalau kita ngelihat ibu kita masak, kemudian di situ ada api, kemudian kok tangan kita nyentuh, rasa panas. Ini pengalaman pertama. Dan terulang lagi kedua. Sehingga suatu ketika di saat disodor kena api, apa yang kita lakukan? Menolak. Karena kita tahu kalau api itu panas. Api panas. Api dan panas, kalau belum digabungkan tidak ada nilainya. ini panas, ini api, enggak ada hubungannya. Tapi di saat kita akan api panas, maka engkau telah menghukumi kalau api itu panas. Dari mana kamu tahu itu api dan itu panas? Tahu itu api dari cerita orang. Ini namanya api, bahasa Arabnya nar. Panas dari pengalaman aku pernah menyentuh. Kalau ada orang tidak pernah menyentuh api, tidak bakal tahu kalau itu panas. Lihat indra. Kemudian secara otomatis kita menghukumi api panas. Menghukumi api panas ini hukum. Cuman hukum ini bukan dengan akalmu, bukan. Tapi waktu kita menghukumi api panas ini karena kebiasaan pengalamanmu yang berulang-ulang itu, kalau nyentuh api panas, maka di sana ada namanya hukum adi, hukum kebiasaan. Api panas, es dingin. Api membakar, api panas. Hukum adat, hukum adi, al-hukmul adi. Sehingga bisa suatu ketika api ini bisa tidak panas. Kalau hukum adi wajib secara kebiasaan, api itu secara kebiasaan panas. Ya ada orang yang ngomong api tidak panas, sehingga setiap orang ngomong api panas. Kalau ada orang ngomong api dingin, menurut kebiasaan dia pasti sakit, apinya dingin. Ya. Tapi ingat, namanya hukum kebiasaan. Itu beda dengan hukum akal. Kalau hukum kebiasaan bisa saja berubah. Yang katanya, kalau seorang berkata, matahari terbit dari mana? Dari timur. Kebiasaan, setiap hari kita melihat. Sehingga, kalau ada orang berkata, oh matahari terbit kok ngadep ke barat, dia sakit. Pasti ngadep ke timur, karena sudah kebiasaan berulang-ulang. Ini juga hukum kebiasaan, hukum adi. Tapi ingat, hukum adi bukan hukum akal dan bukan hukum syar'. Kalau hukum adi, kebiasaan ini bisa saja berubah-ubah. Ternyata dalam kisah disebutkan api yang katanya panas dan membakar tidak berarti untuk Nabi Ibrahim. Makanya di dalam akidah nanti akan dibahas, maka yang namanya amrun khariqun lil adati, kejadian yang luar biasa, mukjizat, karomah, irhasat, maunah, istidraj. Nah itu, dan nanti lihat disebutkan juga dalam berita hadits Nabi dan yang lainnya, nanti matahari terbit dari barat. Coba, wajib secara kebiasaan itu belum tentu wajib menurut akal. Wajib menurut kebiasaan belum tentu wajib menurut akal. Yang jelas di sana ada hukum hati, hukum kebiasaan. Menurut kebiasaan, ada orang kebiasaannya kalau makan kan kenyang, minum hilang dahaga. Ternyata ada orang yang dihukum oleh Allah karena zalim. Dalam kisah Sayyidina Husain, dia adalah biarpun minum tetap saja dia kehausan. Hukum kebiasaan. Baik, ada hukum kebiasaan. Jadi kita tidak ada urusannya dengan hukum kebiasaan, karena kebiasaan bisa berubah-ubah. Kemudian hukum syara. Hukum syara adalah hukum yang ditentukan oleh syariat. Di sini adalah Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya. Seperti khamr haram. Khamr haram. Kita tahu haram itu apa sih? Haram adalah sesuatu yang dilarang. Dan bagi yang mengambilnya adalah dosa. Pokoknya melakukan haram adalah dosa. Ada khamr, ada haram. Kemudian khamr diharamkan, maka minum khamr berdosa. Hukum syarak. Baik. Ternyata dalam pembahasan akidah pun hukum syarak kita letakkan di berikut. Sebab apa? Coba kalau kita ngomong sama orang kafir, khamr adalah haram. Dari mana kamu bilang khamr haram? Al-Quran mengatakan. Dia tinggal ngomong, aku tidak percaya Al-Quran kok. Dan tidak percaya kepada Allah. Padahal hukum syarak. Baik, hukum adi kita pinggirkan. Hukum syarak kita tunda. Karena bukan saat ini waktunya. Yang tersisa adalah hukum akal. Di saat kita bercerita kepada orang tentang surga, neraka. Iya, kalau orang beriman kepada Al-Quran dan kepada Rasulullah. Yang enggak beriman kepada Al-Quran dan Rasulullah. Yang ngomong apa itu surga, apa itu neraka. Disebutkan dalam Al-Quran, apa itu Al-Quran. Wahyu diturunkan oleh Allah, apa itu Allah. Lah enggak ketemu. Maka tinggal satu yang tersisa adalah hukum akal. Hukum akal tidak akan bertentangan dengan hukum syarak. Tapi hukum akal mungkin sekali bertentangan dengan hukum adi, hukum kebiasaan. Hukum akal tidak akan bertentangan dengan hukum syarak. Selamanya tidak akan bertentangan. Sebab hukum akal adalah pasti. Hukum akal. Asalkan akalnya salim, akalnya yang selamat. Hukum akal tidak bisa diganggu. Pasti. Asalkan mukaddimahnya benar, maka hasilnya pasti benar. Itu hukum akal. Inilah yang dibahas oleh para ulama dalam pembahasan akidah awal-awal. Kan ada wajib kita percaya akan adanya Tuhan Allah. Bagaimana agar kita sampai akan kepada keyakinan akan adanya Allah? Dikasih Al-Quran hadith Nabi yang enggak percaya dengan Al-Quran sama hadith. Digunakan akal. Gunakan akal. Dan nanti pada akhirnya hasilnya akal ini tidak akan bertentangan dengan syariat. Kalau mukaddimahnya benar, asalkan yang kita ambil mukaddimah itu adalah pemaparan sesuatu, itsbatu amrin li amrin, amr pertama dan amr kedua. Kayak tadi kalau hukum kebiasaan adalah api sama panas. Asalkan api dan panasnya benar, ini kalau hukum akal. Kalau yang pertama dan kedua benar, pasti hasilnya adalah benar. Dan kalau sudah ketemu hasilnya, enggak bisa orang lari dari itu semuanya. Hukum akal contoh. Yang ngerti perkalian atau tambah. Coba tanyakan kepada orang yang berakal dan mengerti. 2 kali 2 pasti hasilnya sama, enggak akan berbeda. Berapa? 6 4. Kirain akalnya berbeda. Ini 2 kali 2 pasti hasilnya 4. Hukum akal. Semua orang pasti tahu dengan akalnya, faham, 2 itu lebih sedikit dari 4. Percaya atau enggak? Ada yang bantah? Jadi, itu hukum akal. Makanya sebagian orang mengkritiki kaum Masyairah di saat menggunakan akal. Lo belajar akidah kok dengan akal. Ini apa-apaan? Imam Abu Hasan Asy'ari adalah orang yang dipilih oleh Allah sebagai mujaddid di dalam urusan agama. Dan beliau sangat memahami ilmu akal. Akan tapi jangan salah. Bukan beliau adalah orang yang hanya mengedepankan akal lalu lupa syarak, lupa nakal, tidak. Angkat tapi akal yang selamat tidak akan bertentangan dengan nakal, dengan syariat. Nah ini Maka nanti dibahas hukum akal itu, hukum akli itu ada yang wajib, ada yang mustahil, ada yang jais. Ini mukaddimah sebetulnya. Sebab nanti kita diperintah oleh bait selanjutnya adalah, kalau tidak salah, wajibun syar'an al-mukallaf ma'rifatullah. Kita wajib kenal Allah. Untuk kenal Allah pakai apa ini? Pakai Al-Quran? Ya, kalau orang sudah kenal Al-Quran. Ini yang belum kenal Al-Quran ini bagaimana? Akal diajak diskusi. Diajak menggunakan akalnya untuk berpikir. Hukum akal yang pertama wajib akli. Wajib akli adalah, kalau namanya wajib akli, wa al-thabitu alladhi la yaqbalu al-intifa. Sesuatu yang ada dan tidak mungkin tidak ada. Kalau nanti, kalau definisinya dari Syekh Dardir, kurang lebihnya seperti itu. Nanti ada di dalam mandubah ini, sudah ada sebenarnya definisinya di misalnya wal wajibul aqim lam yaqbalil intifa. Atau kita kalau ikut definisinya Syekh Dardir, kurang lebih dengan yang disampaikan, ma la yaqbalul intifa, yang namanya al wajib al aqli, ma la yaqbalul intifa, yang tidak mungkin tidak ada, artinya harus ada. Kalau mustahil, nah, kebalikannya. Sekarang kita bicara tentang yang malai kabalul intifa, yang tidak mungkin tidak ada. Allah subhanahu wa ta'ala ada. Dan keberadaan Allah ini wajib. Dan wajib di sini artinya enggak mungkin tidak ada. Sudah kita katakan Allah ada, maka wajib adanya, selagi kita katakan wajib adanya secara akal, enggak mungkin tidak ada. Harus ada. Lanjutannya. Contoh begini. Memang hukum akal ini kita mukaddimahnya dulu agar kita punya gambaran bahasanya begitu pentingnya hukum akal nanti untuk sampai kepada permulaan akidah adalah melihat semesta ini sampai pada hasil pencipta Allah. Allah itu harus ada. Dari mana keyakinan Allah itu harus ada? Dan banyak hukum akal itu sesuai dengan hukum adat, kebiasaan. Dan tidak bertentangan, banyak. Cuman tidak selalu hukum adat sesuai dengan hukum akal. Coba kita bicara tentang sesuatu yang sangat kecil yang ada di kiri kanan kita. Untuk mulai menggunakan akal kita. Yang kita pegang ini adalah pulpen. Menurut kebiasaan, yang sekaligus ini kebiasaan, pulpen ini ada yang membuat atau tidak? Yakin ada yang membuat. Ya, pulpen ini ada yang membuat. Kalau ada orang mengatakan pulpen terjadi dengan sendirinya, kayaknya harus masuk rumah sakit jiwa. Biarpun kita tidak pernah melihat siapa yang membuat pulpen. Pernah yang ada yang membuat? Di mana dibuat? Tidak tahu. Tapi kok ngomong ada yang membuat? Dari mana? Ngarang kamu. Hah? Pasti ada yang membuat. Yakin, gak bisa dibantah. Tapi kita bicara dulu tentang pulpen ini. Kalau pulpen ini adalah sifatnya jaiz. Kalau yang wajib tadi harus ada. Kalau mustahil tidak boleh ada. Kalau yang jaiz boleh ada, boleh tidak. Kalau pulpen ini boleh ada, boleh tidak. Di saat dibuat ada, di saat tidak enggak ada. Maka adanya pulpen tidak harus ada. Baik, kita bicara tentang menggunakan akal kita. Pulpen ada yang membuat. Baik, yang kecil aja ada yang membuat. Kecil. Mestinya yang paling mungkin terjadi dengan sendirinya yang kecil, kan begitu. Kita buka lagi di dalamnya itu isinya ada yang buat atau tidak. Tintanya ada yang membuat. Baik. Ternyata ini ada yang membuat. Baik, kita letakkan di atas meja. Meja ini ada yang buat atau tidak? Yakin? Hanya jangan ikut-ikutan. Sekarang kita menggunakan akal. Baik. Yang kecil aja ada yang buat, bagaimana gede gak ada yang buat? Kita perlebar dengan bangunan yang megah ini. Ada yang membuat? Ada. Baik. Kalau ada orang tiba-tiba berkata, pondok ini luar biasa. Kenapa? Tiba-tiba terjadi dengan dirinya sendiri. Ada angin bertiup, melubangi itu jadi jendela-jendela. Kemudian ada angin topan, membuat dak. Kayaknya harus masuk rumah sakit jiwa ini orang. Biarpun kita tidak pernah melihat ada yang membuat, tapi yakin ada yang membuat. Hukum akal. Jadi akal ini kita gunakan dulu. Kemudian kita perlebar dengan semesta ini. Baik. Semesta, kira-kira ada yang membuat atau tidak? Iya. Kalau orang langsung melihat semesta yang begah begini, itu bingung siapa yang membuat, kan begitu. Padahal waktu ngomong siapa yang membuat, sebetulnya dia telah dihantarkan kepada kesadaran bahwasanya di situ ada yang maha agung kok. Cuman dia karena sebagai orang yang tidak diberi hidayah, yang mengatakan tidak ada Tuhan. Padahal waktu sebetulnya waktu mereka mengingkari pencipta semesta itu karena mereka enggak mampu memikirkan seagung apa yang menciptakan semesta itu. Membuat gedung begini saja perlu alat-alat besar kok. Bagaimana dengan langit ini? Sehingga muncullah orang-orang yang meniadakan, tidak meyakini akan adanya Tuhan. Tapi diam-diam mereka tuh harus meyakini bahwasanya ada yang menciptakannya. Karena kesombongannya. Ini diantaranya menggunakan akal kita. Nanti akan dibahas. Kemudian sampai akal ini. Kemudian kita kembali kita otak-atik tentang bumi ini. Bumi itu adalah, kata kita, bumi itu besar. Tapi kalau diamati, yang besar itu dari yang kecil, kan begitu. Gunung ya dari tumpukan batu, kan begitu. Bumi yang bulat seperti ini ternyata kalau kita cermati dengan seksama, ya terdiri dari pasir, kerikil, tanah, kan begitu. Ada selain daripada itu bumi? Tidak ada. Jadi segede itu pun ternyata kalau kita amati ya kecil-kecil nih, kerikil. Nah, ini bumi dikumpulin jadi gitu. Gunung pun juga seperti itu. Nah, ini pemahaman. Berarti ini kemudian dibahas lagi oleh pakar akidah. Nah, ini ada yang membuat. Harus ada yang membuat, harus ada yang menciptakan. Maka pemahaman tentang ada yang menciptakan ini sudah sampai kepada keyakinan, tinggal disempurnakan lagi. Yang menciptakan ini sifat-sifatnya kayak apa sih? Maka nanti akan dibahas tentang wajib yang menciptakan ini begini. Makanya wajib bagi sang pencipta adalah tidak boleh diciptakan. Wajib bagi sang pencipta harus sangat berkuasa. Wajib. Makanya itu wajib akli yang akan kita bahas dengan sifat-sifat 20. Wajib. Jadi secara akal, akal tidak akan bisa nerima jika Allah tidak maha kuasa. Nah, kalau tidak maha kuasa, gimana bisa gerakkan semut? Apalagi melihatkan gerakkan semesta. Nah, ini adalah gambaran tentang bagaimana pentingnya hukum akal. Jadi ada hukum akal, ya. Hukum akal kata Nazam tadi gimana? Aqsamu hukmil akil la muhalah ada tiga. Yang pertama adalah wajib adamu qabulul intifa, yaitu tidak mungkin tidak ada. Kemudian kalau mustahil adalah adamu qabuli tsubut, tidak mungkin ada. Mungkin gampangnya adalah sifat lemah bagi Allah enggak mungkin ada. Mati bagi Allah mustahil enggak mungkin ada. Adapun keberadaan seorang hamba mungkin boleh ada, boleh tidak. Baik. Ini hukum akal ada tiga, wajib akli. Kalau yang namanya wajib adalah adamu qabulil intifa, yang enggak mungkin tidak ada. Kemudian yang namanya mustahil akli, tidak mungkin adanya. Yang jais akli, mungkin ada dan mungkin tidak. Dan nanti penerapannya adalah akan wujud Allah dan sifat-sifatnya. Jadi ulama kita ini luar biasa, beri mukaddimah dulu. Yang tidak meyakini akan pentingnya hukum akli, maka dia tidak akan faham tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini mukaddimah, hukum akal ada tiga. Fafham, fahamilah munihta, maka dengan ini kau akan diberi ladzat al-afham, kelezatan pemahaman. Kemudian setelah itu, wa wajibun syar'an 'alal mukallafi. Langsung saja kita sudah mulai masuk. Jadi hukum ada hukum syar'i, ada hukum adi, ada hukum akli. Hukum syar'i tidak akan bertentangan dengan hukum akli selamanya, asalkan akalnya benar. Kemudian hukum hadi mungkin bertentangan dengan hukum akli dan hukum syar'i. Baik. Wa wajibun syar'an. Nah, sekarang sudah masuk. Setelah kita faham akan adanya hukum tadi, ada hukum akli, ada tiga, wajib akli, mustahil akli, dan jais akli. Wa wajibun syar'an 'alal mukallafi, maka wajib secara syara'. Ini wajibnya secara syar'i. Wajibnya secara syar'i, bukan akli dulu. Wajibnya secara syar'i, tapi untuk sampai, tapi dengan akli. Sebab secara syariat yang tidak beriman kepada Allah kafir, itu secara syariat. Tapi bagi orang yang memang belum kenal Allah dan Al-Quran, bagaimana dihantarkan kepada kenal Allah? Diajak berpikir dengan akalnya. Secara syariat, wajib alil mukallafi bagi seorang mukallaf. Siapakah orang mukallaf? Orang mukallaf adalah orang yang pertama adalah syaratnya ada empat. Orang mukallaf adalah orang yang akalnya sehat, yang pertama. Maka orang gila tidak punya kewajiban apapun. Tidak wajib sholat, bahkan tidak wajib kenal Allah karena akalnya tidak ada. Orang yang berakal. Yang kedua adalah orang tersebut adalah balig. Balig ini adalah pertanda tentang sempurna akalnya. Balig di dalam fikih Syafi'i, balig itu ada tanda-tandanya. Balig itu adalah kalau bagi kaum pria, anak laki-laki dimulai dari umur 9 tahun keluar mani satu. Jika ternyata tidak keluar mani di umur 9 tahun, ditunggu. 9 tahunnya hijriah. Ditunggu 10, tidak keluar 11, 12, sampai 15. Kalau sudah umur 15, maka secara otomatis, biarpun tidak keluar mani, dia dianggap sebagai orang yang baligh. Kalau bagi seorang wanita, sama. Keluar mani di usia 9 tahun hijriah, ditambah keluar darah haid. Kalau tidak keluar mani dan tidak keluar darah haid, maka ditunggu sampai usia 15 tahun. Jika memasuki usia 15 tahun, maka pasti dia akan menjadi balek, biarpun tidak keluar mani dan tidak keluar darah haid. Jadi sebelum ada tanda tersebut, maka belum dianggap sebagai seorang yang balek, maka tidak bisa disebut sebagai orang yang mukallaf, yang punya beban kewajiban. Syarat yang kedua. Syarat yang ketiga adalah selamat pendengaran atau penglihatannya. Selamat pendengaran atau penglihatannya. Jika ada seorang yang terlahir dalam keadaan tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar, maka ketahuilah dia tidak punya beban kewajiban apapun. Tidak ada dosa baginya. Tempatnya adalah surga. Bisa melihat atau bisa mendengar. Tapi kalau bisa salah satunya, misalnya dia bisa mendengar, Masya Allah. Silakan Pak Polres. Monggo, monggo. Saya lanjut sebentar. Silakan, Masya Allah. Jazakumullah. Silakan. Monggo, monggo. Silakan, silakan. Jazakumullah. Masya Allah. Terima kasih. Alam bikum alam sahlan. Jadi orang mukallaf, orang yang punya beban kewajiban itu, yang pertama dalil adalah berakal. Yang tidak berakal, dia tidak punya beban kewajiban. Orang gila tidak punya beban kewajiban. Dan orang gila tidak perlu disalahkan, karena dia tidak bisa dihukumi salah. Karena gila, akalnya tidak sehat. Kalau orang hidup dari kecil gila, maka tempatnya di surga. Karena Allah pantang menghukum hambanya yang tidak berakal, yang tidak bisa faham aturan. Kemudian adalah orang yang balek tadi. Keluar mani di usia 9 tahun atau keluar darah haid bagi wanita, kalau tidak ditunggu sampai 15 tahun. Kalau sudah balek, ini syarat yang kedua. Yang ketiga, selamat pendengaran dan penglihatannya. Jika pendengarannya tidak sehat, lalu penglihatannya juga tidak sehat, buta dan tuli, maka ketahuilah, jika ada orang terlahir dalam keadaan buta dan tuli, maka dia tidak punya beban kewajiban apapun sampai kapanpun. Kalau mati, dia masuk surga. Karena apa? Selagi dia tuli dan dia buta, dia tidak bisa menerima pesan apapun. Tapi kalau orang tuli tapi bisa melihat, masih bisa faham isyarat, ini larangan dan itu perintah. Atau buta tapi bisa mendengar, dia bisa mendengar larangan dan perintah. Yang keempat adalah bulughud da'wati, sampai kepadanya dakwah. Artinya pernah mendengar tentang pesan-pesan agama, agama Islam. Maka jika ada orang yang hidup di tengah hutan belantara, di tengah hutan belantara, tidak pernah dengar informasi tentang agama Islam, tidak pernah dengar tentang Islam, biarpun dia nyembah apapun, maka dia adalah tidak di neraka tempatnya. Karena apa? Dia tidak pernah mendengar tentang Islam, apapun yang disembah, hidupnya seperti apapun. Karena apa? Belum ada petunjuk yang datang kepadanya, belum ada perintah, belum ada larangan. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Allah pantang menyiksa hambanya jika belum sampainya kepada, belum sampai kepadanya pesan-pesan tentang agama. Lah kalau orang sudah dia itu berakal, kemudian sudah dewasa, maksudnya sudah sempurna akalnya ditandai dengan balig, pun dia bisa melihat atau bisa mendengar. Kemudian setelah itu dia adalah orang yang telah mendengar berita-berita tentang keislaman, maka wajib baginya untuk menerima agama. Kalau tidak menerima agama, baru sah dihukumi sebagai seorang ahli neraka, kafir. Jadi seperti itu. Nah ini orang mukallaf, maka wajib bagi orang mukallaf untuk kenal Allah. Baik, kenal Allah. Jadi harus kita percaya akan adanya Allah. Orang mukallaf, kalaupun seandainya belum ada pesan syariat, ini sebagian kaum seperti kaum Mu'tazilah mengatakan orang bisa mencari Tuhan dengan akalnya, seperti yang dikerjakan oleh para filosof itu menggunakan dengan akalnya saat mencermati alam itu sampai kepada kesimpulan bahwa ini harus ada yang menciptakannya. Cuman mereka belum tahu siapa nama pencipta ini. Ada bimbingan dari Al-Quran adalah Allah. Nah ini, jadi yang pertama adalah wajib secara syarak seorang mukallaf itu ma'rifatullahil aliyyi fa'rifi, mengetahui Allah. Jadi kita harus kenal Allah. Dan mengenal Allah ini sebelum dengan syariat, sebelum dengan pesan-pesan Al-Quran dan hadis Nabi, maka seorang bisa mengenal Tuhan dengan menggunakan akalnya. Itulah dialog yang dihadirkan oleh para ulama. Berpikir dengan akalnya. Mulai dari yang seperti kita hadirkan, berpikir dari yang kecil. Sebuah buku, pulpen ada yang menciptakan. Kecil saja harus ada yang menciptakan. Semua ini kecil harus ada yang menciptakan. Bagaimana dengan yang besar ini? Pasti tentu ada yang menciptakannya. Lalu siapa yang menciptakannya? Kemudian seperti apa yang menciptakannya itu? Sifatnya kayak apa yang menciptakannya? Ini menggunakan tadi ilmu akal tadi. Digunakan akalnya dulu. Dan akal, ilmu akal tidak akan bertentangan. Makanya nanti waktu membatalkan tentang adanya Tuhan yang berbilang, ini dengan akalnya, dengan akal. Sebelum mendengar ayat Qul Huwallahu Ahad itu, orang yang mengatakan Tuhan berbilang itu diajak dialog dengan akalnya. Bagaimana engkau mengatakan Tuhan berbilang ini? Ada Tuhan yang mematikan, ada Tuhan yang menghidupkan, ada yang menjaga. Bagaimana jika menghidupkan, pengen ciptaannya terus hidup? Tidak pengen dimatikan. Apakah yang mematikan itu perlu izin? Nah, kalau perlu izin berarti dia tidak kuasa dong. Tuhan kau tidak berkuasa. Tuhan itu punya kuasa mutlak. Maka tidak sah ada Tuhan yang menciptakan, kemudian ada Tuhan yang menjaga. Atau Tuhan yang mematikan. Tuhan yang menciptakan adalah yang mematikan. Di saat berkehendak tidak ada yang bisa melawannya. Ini nanti adalah dialog akidah. Kemudian ayarifal wajibalah, untuk kenal Tuhan Allah. Ini nanti kita akan menggunakan akal kita. Untuk kenal Tuhan, sebelum bicara tentang Allah, untuk mengenal Tuhan sang pencipta, maka kita harus tahu apa yang wajib kita yakini, bahwa hal itu harus dimiliki oleh sang pencipta. Dan apa yang mustahil, dan apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh. Dan ini jaiz dan jaiz, boleh ada dan boleh tidak ada. Maka nanti dalam dialognya, pertama adalah bagaimana kita sampai kepada keyakinan akan wujudnya sang pencipta. Dan alhamdulillah ya, masalah Tuhan ini, keyakinan akan adanya Tuhan ini, fitrah kita itu menyeru kepada itu semuanya. Kalau kita pergi ke hutan belantara, maka ketahuilah di sana ternyata ada sekelompok orang yang menuhankan apapun yang mereka anggap bisa melindunginya. Sesaat menuhankan matahari, ada yang menuhankan rembulan, ada yang menuhankan pohon besar, ada yang menuhankan kepala suku. Dan ini sebetulnya fitrah kita itu menyeru kepada keyakinan akan adanya sang pencipta. Dan semua fitrah yang sehat, dimanapun berada. Cuman karena mereka tanpa petunjuk, sehingga kadang meyakini Tuhan yang sama dengan dia, sehingga menganggap kepala sukunya sebagai Tuhan. Fir'aun dianggap Tuhan, Namrud dianggap Tuhan, pohon besar dianggap Tuhan, matahari dianggap Tuhan. Tapi yang jelas fitrah manusia itu mengajak untuk percaya akan adanya Tuhan. Nah, ini dengan fitrah kita sampai kepada Tuhan, dengan akal kita sampai kepada Tuhan. Dengan akal ini dialog sederhana. Asmu'i bertanya kepada seorang orang Arabi, orang biasa, gimana kamu percaya akan adanya Tuhan, Pak? Rupanya dia tidak menjawab dengan bahasa peliknya para filsuf. Dia hanya mengucapkan dengan sederhana, kalau ada bekas kaki berjalan di padang pasir, tentu tadi ada orang berjalan. Kalau ada kotoran unta, pasti tadi ada untanya. Enggak mungkin ada kotoran unta, tidak ada untanya. Maksudmu? Yang kotoran unta tentu ada untanya. Bagaimana tentang adanya semesta dengan kerapiannya ini? Pasti ada yang mengatur. Loh, siapa yang ngatur itu? Dan alhamdulillahnya itu, enaknya itu apa? Kita untuk percaya akan adanya Allah. Tentang matahari, rembulan dan semuanya ini, alhamdulillahnya apa? Sampai Fir'aun pun tidak pernah ngaku menciptakan matahari. Coba. Namrud pun tidak pernah ngaku aku menciptakan rembulan. Enggak pernah ada. Yang ngaku Tuhan pun tidak berani mengatakan bahwasanya aku menciptakan matahari. Lalu siapa yang menciptakan matahari? Belum ada yang mengaku sampai hari ini. Karena memang tidak ada yang menciptakan matahari kecuali Tuhan. Tuhan pencipta matahari. Lalu bagaimana sifat-sifat Tuhan pencipta matahari dan Tuhan pencipta semesta? InsyaAllah akan kita hadirkan pada pertemuan yang akan datang. InsyaAllah ya. Dan ada tamu, kita ajukan sedikit menghormati tamu insyaAllah. Tamunya alhamdulillah sudah ada dari Pak Kapolres dan staf-staf dan yang lainnya. Terima kasih kami ucapkan, semoga menjadi silaturahmi lahir dan batin karena Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan Ramadan, bulan mulia, dan sudah waktunya selesai memang. Sudah waktunya selesai, jadi akan kita tutup. Besok insyaallah kita lanjutkan. Ini belajar akidah Pak Kapolres, ini belajar anak kita belajar akidah, keimanan. Yang paling mahal dalam hidup kita adalah iman yang benar. Alhamdulillah dengan akidah yang Allah ridai, akidah Ahlussunnati wal Jama'ati Al-Asy'ariyati insyaallah. Semoga Allah menguatkan iman kita, menetapkan hati kita dalam akidah yang Allah ridai. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah, jauh dari prasangka buruk, jauh dari saling merendahkan, yang ada hanya cinta, yang ada hanya kasih sayang. Dan semoga Allah berikan kebaikan kepada kita di dunia dan di akhirat, kebaikan untuk kita dan keluarga kita. Dan semoga Allah melapangkan hati kita, mudah memaafkan kepada siapapun yang berbuat salah kepada kita. Jika ada orang berbuat zalim kepada kita, menyakiti kita, semoga Allah mengampuni mereka, tidak menghukum mereka, dan menjadikan kita dengan mereka adalah orang yang saling mencintai karena Allah, memanjangkan umur kita dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kita semua kelak husnul khatimah. Dan Allah menjauhkan kita dari segala kemaksiatan, Allah menjauhkan kita dari segala kehinaan, Allah menjauhkan kita dari segala yang menjadikan Allah murka. Dan Allah semoga mengumpulkan kita bersama orang-orang yang Allah cintai, mengumpulkan kita bersama orang-orang yang Allah ridai, sehingga kita di dunia dalam kemuliaan dan di akhirat mulia di surga Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan husnul khotimah dan iman. Dan semoga Allah menjadikan ucapan kita di akhir hayat kita nanti kita mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah muhammadur rasulullah, la ilaha illallah muhammadur rasulullah, la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatiha. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.